Konsultasi Syariah. Cara membersihkan najis anjing dan hukum memeliharanya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita tidak begitu asing dengan cara membersihkan najis. Cukup dibasuh air atau dihilangkan menggunakan benda lainnya yang dapat menghilangkan sifat kenajisannya, warna, aroma, dan rasa. Tapi untuk najis yang berasal dari anjing, mungkin sebagian kita belum begitu lumrah mengenalnya. Cara membersihkannya ada sedikit penekanan, tidak seperti membersihkan najis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sucikanlah bejana kalian apabila anjing minum padanya dengan cara dibasuh 7 kali, cucian yang pertama dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika anjing menjilati bejana kalian, cucilah sebanyak 7 kali dan gosoklah yang ke-8 dengan debu. Hadis riwayat Muslim. 2 hadis ini menjelaskan cara membersihkan najis anjing, yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwa basuhan debu dianjurkan pada basuhan pertama. Bila tidak memungkinkan, maka pada salah satu basuhan berikutnya, asal bukan basuhan terakhir atau ke-7. Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Anda bisa saksikan perbedaan yang begitu mencolok dari cara membersihkan najis yang biasa kita kenal, harus 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Ini menunjukkan najisnya anjing dalam Islam adalah najis yang paling besar. Sampai pun babi yang keharamannya disinggung dengan tegas dalam Al-Quran, cara membersihkan najisnya tidak sampai seperti ini. Menunjukkan ini bukan masalah sepele. Apa hikmahnya? Apa gerangan hikmah dari cara mensucikan najis anjing yang berbeda ini? Adanya penekanan dan sedikit merepotkan dalam membersihkan najis anjing, ternyata tersimpan pesan yang menarik. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayni rahimahullah menjelaskan, perintah membersihkan najis anjing dengan cara dicuci 7 kali, tujuannya adalah supaya menjauhkan masyarakat dari berbaur dengan anjing. Kifayatul akhyar. Ini menunjukkan ketika seorang muslim memelihara anjing, bahkan berbaur nyaman dengan anjing, indikasi bahwa dia kurang peka menangkap pesan ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Di samping itu, Islam mengharamkan setiap muslim memelihara anjing, kecuali untuk tujuan yang ditoleransi syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memelihara anjing selain anjing, untuk menjaga hewan ternak, anjing untuk berburu, anjing penjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 kirot. Hadis riwayat Muslim. Inilah 3 tujuan yang diizinkan syariat dalam memelihara anjing. Selain untuk 3 tujuan ini, atau kebutuhan yang mendesak lainnya, maka haram hukumnya bagi setiap muslim memelihara anjing. Tidak main-main, ancamannya bagi yang masih bersikeras, pahalanya akan berkurang 1 kirot setiap harinya. Tahukah Anda berapa 1 kirot? Yaitu sebesar Gunung Uhud, Mundatul Qari, dan Fathul Bari. Sungguh amat merugi ketika pahala amal soleh hanya berfungsi menebus dosa ini. Tidak dapat menaikkan derajat di sisi Allah, atau bahkan pahala seorang tak cukup menebus 1 kirot ini, sehingga dia minus pahala. Wal'iyadubillah, kita berlindung kepada Allah dari nasib sial seperti ini. Menyentuh anjing, apakah najis? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, seorang yang menyentuh anjing, jika sentuhannya kering, tidak ada cairan basah, maka tidak najis. Namun jika menyentuhnya dalam kondisi tangan atau tubuh anjing basah, maka tangan atau pakaian atau bagian tubuh yang tersentuh anjing menjadi najis menurut pendapat mayoritas ulama. Wajib membasuh tangan itu 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan debu. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.